Waduh, hati banget mau. Manik bisa ngomong tapi remah tamah jika jelma. Bagi asa kekaya nama putus keras bisa ngomong. Namun gimana? Aduh, keanehan alam. Yeah. iya kunyuk teh ama ari leuwas teh jelema soak di kitu-kitu nya geus. Kone ngabuk kula ba duit meureun nya. Si mah paduka nuwun. Ieu teh naon raka Prabu? Ieu teh hiji perbusa tapi mah tamah sopan santun. Atar mah tamah mah juga kuring pisan peles. Naon cik? Caru. Oh, mukil caru bulan teh. Anjir bulan lasun gitu mah. Perbusa nun. Nepi ka cawuku kitu nya euy. Anjeun ti mana? Kaweh. Abdi dalem langkung tipain ka pihak teu ngahaturkeun sembah pangapaktus ko nyuk si mapakus teh. Nah, eta basa ujang. Kaluaran ti DKA kitu. Mas, ya. Bisa jadi kaluaran sekolah DKA ieu mah. Ti PNKA. Ditarima ku kaula kali ini tiada naon rupi kelepatan agung serang alit nada agung sewa cukup umur ingkang kasuna kena raja marapun tenakat anu kata ya sama jan ku lagi penyakit ping tiga menawi bahan kata ampi tumarus langkung tipain sana sekayakinan parantes ngancik naon rupi si maha paduka teh si maha paduka rama kepino gawi kaula Rama dupian digedengin ingkang rai Gusti Anom Raden Lesmana dupian ogawe kaula Lesmana nyawa nyapa dupian hideung santem mana wit lebat kasebat nate wa Semar Gusti dinasaku abdi aya naon palingan sih dina sapu teh euy keur leuweungan kieu mah cangkang tengek paragi bekleng ah kumaha teu naon gawe asal mangkoc cerak teh nya minang kamun didayuh mah teh catur kitu nya catur lamun babmin tolong selit cocok mata ku talutug oh da eueut eueuh engkokna di hiburan anak teh kitu tak ada ayak hari anjir keti mana daud dalam gusti abdi dalam senes agul kupayung butut tepuk hina kayaan hiru abdi dalam te saolah-olah putusan jeng rama uwa putusan jeng rama paman tilas raja ti nagara buah kiskenda anu ayina paratus direbut kuingkang rakana nyata Prabu Subali anu ngahajang ngarebut kaluhuran kalawan ngarebut Kameswari margi kitu 400 ciri taun adur-aduran ngancik dina satengahing pasir ngungun dina satengahing gunung nanging penyakitu di mana aya tanaga sok majeng ngayuda di mana 400 karaos asor engal munul di mana-mana aya deui tanaga majeng deui kitu sareng kitu wae dugi ka ayeuna daya kakiatan. Nah ini disebut tingkitu mantenan nanti gada merab jatah suratan ketinggalan mangke tiasa pernah sarang kaunggulan tiasa mangke sing tiasa ngalih deui karena pang kaluhuran tinang mulang sasaringan sarang ingkang gara nanging bade nyuhunkeun pitulung ratu agung tina garang ayu japala anu kiwari nuju ngalana gitu merab ya dianjeun kesah anu ngutus tilas raja ti Gua Kiskenda Prabu Sugriwa Rama Paman tak iya no ayah teku hantu jadina kumah hukum nalamun kia anu kersang sarang dipentan tulung ya sili jenguteh sarang nunggu weh pangin tengkulan cengkabi obat istilah pujang akmah gitu tetekulang aduh amui amui nganya kitu teh manawi sareng manawi apan tadi ge kumaha dawuhanna ngan ku ayana kitu kapan tadi geus aya katrangan di mana linggihna henteu tebih di dieu nanging anu kirang langkung we kawagal ku tilu pasir Tilu pasir tepe jauh kurang dia menyebut nanti bari ngeluk ngeluk kena dinya cenah bari teh di salah mah 7 poe teteh urang teh ka itu ah nya kitu teh we eta mah tebah dinya can deet disusul mah duh di pasirnya nya kayu ka urang dek nepungan ka urang rama terus pangarikat hari sandang kesahakaran walaupun anuman perbancana suta oh apun temen alus kiri tuh anuman tea dulu ujang Pukul alam. rasa tengah. Sugriwa anu dina wangkit eta katarang sarak nyeri perih dina galih anu langkung marilik sasak salira parantos kantu wangkai socana parantos selong jiruk ngimut-ngimut kana nasi beras kuingkang raka subali anu langkung sulit buah lampah raja murka nyata raja dolim anu langkung mungkin tiasa ngadu domakin antara dulu jeng dulu temakna tiasa karebut kalungkan kelawat ingkang garwa sumamak siang wengi maka agung anu ngatur alam sang makhluk kawula kalawan dipuja angin dampak usia ina dasar kepercayaan isi abik kapana karena kamu lakan sang asyik natus di kaulan ia sangat jempingkan karena pikir jenanal kena mangsa atau kaulan ikhbar ina disayang ina mangsa sagara fitnah-fitnahan anu timiba buru-buru hingga dengan-dengan anu jadi lancih kesian percaya turta etate anu jadi guru na sida samuka te benang-menang na ilmu anu hukum kagagahan anu muncak te memang kengin didikan kakang prabu subali anu jaman baheula kakasih istilah resi subali nanging ayeuna parantos hurung nangtung siang leumpang ka tamah-tamah tara anjeun geus boga anak ti Kakang Subali. Malah anyar-anyar kadenge dina reng sepa sugri gander diayakeun salametan ngangkat putra mahkota siang gada disadangkeun jadi raja mangke di hari mulia. Wajar atuh kitu payusna tapi na atuh kanyarian kawula ka papadana. Daya kapapadana anu tumiba keun weh aiku direbut pamajikan. Keun weh aiku direbut kalungguhan tapi ye kawula teh nolak anu teu pisan-pisan kalayeun dosa kalayeun lanceuk. Oge ngalawan lain ngalawan kalanceukna tapi keur nanyeurkeun hukum kabeneran jeung kaadilan. Anu manceuk geura datang lintang ti hideup anu bela ka kula. Yol anu man geura datang. Barang saweg ngaceng-ngaceng praptana anoman. Duh, hatur pangapunten cengra mawa putra kaponakan nyangakeun sadaya-daya hiper panas. Lebah mana anoman? Ieu itu marang. No, no, no. sakadarna kaganggu galih we. Nyakeun. Ieu teh saka anu mah. Ieu teh sepuh mana we. Tilas raja ti nagara Kiskendapua. Amuing. Hatur pangapunten jeung Rama. Rama gua. Ieu anu dipriyogikeun teu rawu. Lilir marabangan ku nilayang pensar. Ratu Ningrat, Ratu Alam Sajagat aya. Ngamarcana maya sembah kaula aya dina dampa sampean Batara katuran rawuh paduka nuhun. Ulah kelangkung teuing sasaurang. Waduh. Kayakinan abdi dalem sadaya daya. Ditarima pembage den Raden Putra Alaspana. Ulah Maharaja, ulah nyebat itu. Ditampi ku kaula rawuh na kalawan katuran. Ditarima ku kaula. Ke duki salira teh sakatea ieu teh. Anu pasakumaha disarengkeun tadi teh we. Kaula teh pun sugriwa. Dupi kawit. Kawit ti guha Kiskendha. Kawit na ti guha Kiskendha. Dauh dalem. Hay guha Kiskendha teh naon? Ieu leres nagara. Aya ta teh kumaha asana nagara teh warisan apa kumaha sanes. Ieu teh tina hasil karya usaha Dina Raraga Saemara Maha Indra jaman bakula. Yang di negara buah Kiskendha teh aya Raja Denawa Angin Rangai Tanukan. Dupi ngaranna mandiri tina jata-jata sadaya jata. Nanging aya oge nu kasebat Maesa. Maesa Sura, Jata Sura, Lembur Sura. Sura. Ningan kita Suraun. Tuwi kacoba kabeh ngaranna. Aduh, nah iya mas lo. Gitu marau. Nanging, dina marga saya marah etak, kumargi etak tengah raksaka sama ga. Paulan tiasa mutuskin, nyata diserengan serang pulang cekakang Subali. Gitu marau. Nanging, pangnakaulah mi garba, mi bojo pun, bojo Dewi Tara. Kalawan dipasihkan kakaulah. Dina nalika miang, lu mebet ka etak. Guha mantena kantos sawatawis janji. Yang dina. Kieu yang dina. Sugramun engke dina mangsa anu bakal datang. Aya cai rupa getih pasampur jeung bodas. Eta yakin akan gugur di pertempuran. Tapi lamun getih beureumku yakin eta teh getih musuh kitu. Allah tinggal ngomong lawan buka temilu asuk margi kalau ti kapok ayana kak kapok mau gitu gitu nah atuh anak gugung ti kaulah nunsah ti jiru gua aja kagak lupa parit gitu saja cah cai getih gusti tapi kaki itu tak. Nah, hingga tak getih, teh pacampur sang bolas, mana koreng kita teh otak.